الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw' Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan hukum-hukum seputar pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan pada kesempatan siang hari ini kita masuki bab yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-bab al-thalith fil khul'i. Bab yang ketiga tentang khulu'. Fil khulu'i wa fihi mas'alatan. Dan dalam bab ini ada dua permasalahan yang akan diterangkan insyaallah ta'ala. Ta'riful khulu', yang pertama adalah definisi al-khulu'. Al-khulu'u lughatan ma'khudhun min khal'i thawbi. Al-khulu' secara bahasa itu diambil atau berasal dari kata khal'u thawb, yang maknanya dilepaskannya sebuah pakaian. Dilepaskannya sebuah pakaian. Itu asal makna khulu'. Lianna kulla minaz zawjaini libasun lil akhar. Dan pembahasan ini disebut dengan khulu' karena setiap dari suami istri statusnya seperti pakaian bagi yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Karim, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, bahwa wanita itu adalah pakaian untuk kalian, wahai para suami. Demikian pula kalian kaum lelaki sebagai pakaian bagi mereka, para wanita, istri-istri kalian. Maka khal'u thawb yang bermakna dilepaskannya pakaian, ini kaitannya dengan makna secara bahasa. Ketika seorang wanita melepaskan dirinya dari suaminya, dari statusnya sebagai istri dari seorang laki, dia seperti melepaskan pakaian. Maka disebutlah al-khul'u. Ini pengertian secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah, yang dimaksud al-khul'u secara istilah syar'i, furqatun, perpisahan. Tajri baina zawjaini, yang terjadi antara suami istri. Ala iwadhin, yang ada gantinya. Seorang istri melepaskan diri dari statusnya sebagai istri dari seorang lelaki, namun ada gantinya. Ala iwad, ada barang yang barang ini tadfa'uhul mar'atu li zawjiha, di mana seorang istri tersebut, seorang wanita, menyerahkannya kepada suaminya. Bi alfadhin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz yang khusus, yang nanti akan diterangkan insyaallah taala. Jadi dari pengertian secara syar'i kita mengetahui yang dimaksud khulu' adalah perpisahan yang tadinya mereka berstatus sebagai suami istri lalu mereka pun berpisah. Yang perpisahan ini asalnya merupakan permintaan dari seorang wanita, dalam hal ini pihak istri. Inilah yang membedakan antara at-talaq dengan al-khulu'. At-talaq itu adalah kembalinya kepada suami, berada di tangan suami. Itu talaq. Yang menceraikan. Adapun khulu' ini berasal dari permintaan seorang wanita. Dia yang meminta untuk melepaskan dirinya dari statusnya sebagai istri dari seorang suami. Disebut khulu'. Atau dalam bahasa perundang-undangan di negara kita disebut gugat cerai. Seorang wanita yang menggugat cerai kepada suaminya. Dan di antara ciri-ciri al-khulu' sebagaimana disebutkan dalam definisinya ada gantinya. Dalam artian ketika seorang wanita melepaskan dirinya dari statusnya sebagai istri, maka harus ada gantinya, ada iwad. Iwad ini yang kemudian diserahkan oleh seorang istri tersebut kepada suaminya. Apakah dari mahar yang pernah diberikan kepadanya atau yang semisalnya, yang nanti akan diterangkan insyaallah taala. Dari sini kita memahami bahwa al-khulu' ini adalah berkaitan dengan permintaan seorang wanita untuk melepaskan dirinya dari status sebagai istri dari seorang lelaki dengan tebusan, dengan fidyah. Itu yang tadi disebutkan dalam definisi ala iwad. Iwad ini yaitu tebusan. Oleh karena itu kata para ulama, di antaranya Ibn Hazm rahimahullah ketika menyebutkan al-khulu', kata beliau, wa huwa al-iftida'u idza karihatil mar'atu zawjaha fa khafat an la tufiyahu haqqah. Yang dimaksud khulu' adalah menebus, membayar tebusan dari seorang wanita ketika dia membenci suaminya. Dan seorang wanita tersebut khawatir tidak mampu menunaikan hak dan menjalankan kewajibannya untuk menunaikan hak suaminya. Atau yang semisalnya. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim, Al-Khulu' juga disebut dengan sebutan fidyah. Fi maftadat bih. Disebutkan dengan sebutan fidyah. Yang artinya tebusan. Ini pengertian khulu' secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua, masyru'iyatul khulu'. Tentang disyariatkannya al-khulu'. Disyariatkannya khulu'. Al-khulu'u masyru'un. Khulu' adalah hal yang disyariatkan. Liqaulih ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in khiftum alla yuqima hududallah Fala junaha alaihima fi maftadat bih. Apabila kalian mengkhawatirkan keduanya tidak mampu menegakkan syariat Allah, batasan-batasan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk berpisah. Fima ftadat bih. Terhadap atau ketika seorang wanita membayar tebusan yang diserahkan kepada suaminya. Diserahkan kepada suaminya. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-229. Maka ayat ini menjelaskan tentang hukum al-khulu'. Syahidnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fi maftadat bih." Fi maftadat bih. Terhadap tebusan seorang wanita yang dia berikan kepada suaminya untuk melepaskan dirinya. Maka ini dari kitabullah, dari Al-Qur'an Karim. Adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Wa li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma." Dan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Anna imra'at Tsabit Ibnu Qais atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat," bahwa istri Thabit bin Qais itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Thabit bin Qais, sebagian menyebutkan bahwa dia Jamilah bintu Salul, saudara dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagian juga menyebutkan bahwa wanita ini adalah Habibah bintu Sahl, istri Thabit bin Qais. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala din." Wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, aku tidak mencela akhlaknya, tidak mencela agamanya. Aku tidak mencela akhlaknya, tidak mencela agamanya. Artinya bukan karena alasan akhlaknya jelek atau alasan agamanya buruk yang menyebabkan aku ingin berpisah darinya. Bukan, dalam hal akhlak baik. Bahkan Thabit bin Qais Ibn Syammas ini radhiyallahu an termasuk sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sahabat yang telah mendapatkan jaminan sebagai ahlul jannah. Jadi dalam hal akhlak, dalam hal agama, Thabit bin Qais tidak tercela. Dan tidak menjadi sebab istrinya ingin berpisah darinya. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Akan tetapi aku mengkhawatirkan kekufuran di dalam Islam. Yang dimaksud kekufuran di sini adalah ingkar kepada suaminya, ngeyel, tidak taat. Karena termasuk di antara bentuk kufur, karena kekufuran kita mengetahui ada dua macam, ada kufur akbar, ada kufur asgar. Kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam, ada pula kufur asgar, yaitu perbuatan kekafiran namun tidak mengeluarkan dari Islam, seperti kufranul ashir, menentang suami, tidak taat kepada suami, itu juga disebut kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang mayoritas penghuni neraka dari kalangan wanita, sebabnya adalah yakfurna, karena mereka itu kufur. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka mengingkari suami, menentang suami dan mengingkari perbuatan kebaikan yang diberikan kepadanya. Maka ini yang dikhawatirkan oleh istri Thabit. Aku mengkhawatirkan kekufuran di dalam Islam. Ya'ni tidak taat kepada suami. Suka menyelisih suami. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa istri Thabit Muqais ini sangat benci kepada Thabit Muqais. Tubghidhuhu bughdan syadidan. Sangat membencinya. Sementara Thabit Muqais wa kana yuhibbuha hubban syadidan. Sangat cinta kepada istrinya. Ini memang repot ini. Istri sangat tidak senang kepada suami. Suami juga sebaliknya sangat cinta kepada istrinya. Akhirnya dipisah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi khulu'. Dan ini disebutkan sebagai kejadian khulu' yang pertama kali terjadi di dalam Islam, peristiwa Thabit bin Qais. Dalam riwayat yang lain, istri Thabit ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, la yajtami'u ra'si wa ra'suhu abadan, wahai Rasulullah, ya, tidak pernah berkumpul antara kepalaku dan kepalanya dia selama-lamanya. Kali tidak pernah bareng, tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berkumpul. Inni rafa'tu janib al-khiba fa ra'aitu aqbala fi 'iddah. Ketika aku mengangkat tirai, mengangkat hijab atau yang semisalnya, lalu aku melihatnya, maka aku melihatnya huwa asyadduhum sawadan. Dia orang yang paling hitam. Wa aqsaruhum qamah, paling pendek postur tubuhnya. Wa aqbahuhum wajhan, dan paling jelek wajahnya. Ini ya seperti itu kondisinya. Subhanallah. Nah. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallah laula makhafatullah idza dakhala alayya labasaqtu fi wajhi. Wahai Rasulullah, kalau bukan karena aku takut kepada Allah, seandainya dia datang menemuiku, aku ludahi wajahnya. Ini enggak tahan lihat. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Bahwa ketika seorang wanita dilamar oleh seorang laki, ya dia juga harus tahu, gitu. Harus mengetahui kondisi laki-laki yang akan menikahinya. Jangan sampai setelah terjadi pernikahan lalu kemudian dia mengalami seperti yang dialami oleh Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu ta'ala. Sehingga istri dari Thabit enggak tahan. Jadi bukan dari sisi akhlak tapi dari sisi kondisi Thabit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alaihi hadiqatah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apakah engkau akan mengembalikan kebunnya, yakni yang diberikan kepadamu sebagai mahar? Qalat na'am. Kata istrinya, iya, saya akan kembalikan. Nah, inilah tebusan yang diserahkan oleh pihak istri kepada suaminya sebagai tebusan dari melepaskan status dia sebagai istri dari laki tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun mengatakan kepada Thabit, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah. Terimalah kebun yang diberikan kepadamu dan lepaskan dia. Lepaskan dia disebutkan dengan lafaz talak. Nanti akan ada pembahasan apakah khulu' itu termasuk talak ataukah termasuk fasakh. Itu nanti akan ada pembahasan tersendiri insyaallah taala. Intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Thabit bin Qais untuk melepaskan istrinya. Dan istrinya menyerahkan kepadanya kebunnya. Maka ini dalil jelas menunjukkan tentang diperbolehkannya dan disyariatkannya khulu'. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ijma' ulama sebagian para ulama menukilkan ijma' tentang disyariatkannya khulu'. Kecuali yang syadz, yang dinukil dari Bakr bin Abdillah al-Muzani, yang menganggap bahwa hukum khulu' telah mansukh. Yang sahih adalah jumhur ulama, pendapat jumhur ulama, dan dinukilkan padanya ijma'. Disebutkan oleh Al-Aini rahimahullah dalam Umdatul Qari, kata beliau, wa ajma'al ulama ala masyru'iyyatil khul'i. Terjadi kesepakatan para ulama tentang disyariatkan al-khulu' illa Bakr bin Abdillah al-Muzani al-Tabi'i al-Mashhur, kecuali yang diriwayatkan dari Bakr bin Abdillah al-Muzani, seorang dari kalangan Tabi'i. Dia menganggap bahwa ayat yang menerangkan tentang khulu' itu mansukh. Namun para ulama membantah pendapat Bakr bin Abdillah bahwa pendapat tersebut menyelisihi apa yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadi sikap seluruh para ulama yang seluruhnya mengatakan tentang disyariatkannya al-khulu' apabila terpenuhi sebab-sebab syar'i. Apabila tidak ada sebab yang syar'i yang membolehkan seorang istri untuk meminta khulu' kepada suaminya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan diharamkan. Sebab asal hukum dari pernikahan itu adalah terbina rumah tangga, tinggal bersama. Sementara al-khulu' itu menafikan adanya kehidupan dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, seorang wanita yang meminta untuk melepaskan diri dari suaminya, mengkhulu' tanpa sebab yang syar'i, adalah perkara yang sangat tercela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mukhtali'at wal muntazi'at hunna al-munafiqat." Jangan ada obrolan. Al-mukhtali'at hunna wal muntazi'at hunna al-munafiqat. Wanita-wanita meminta khulu' kepada suaminya, mereka adalah wanita-wanita munafik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan terdapat sifat kemunafikan pada dirinya. Dalam riwayat yang lain, al-mukhtali'at wal mutabarrijat hunnal munafiqat. Wanita yang meminta khulu', ingin melepaskan diri dari statusnya sebagai istri, dan wanita yang bertabarruj, yang menampakkan perhiasannya di hadapan orang-orang yang bukan mahram, yang tidak halal bagi mereka untuk memandangnya, nampakkan aurat, mereka adalah wanita-wanita munafik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan yang lainnya, dari hadis Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha raihatul jannah." Ayyuma imra'atin سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada masalah, tanpa ada sebab syar'i, maka haram baginya mendapatkan bau surga. Kalau haram baginya mendapatkan bau surga, gimana dia akan masuk surga? Baunya saja enggak. Ini menunjukkan bahwa meminta khulu' tanpa sebab yang syar'i termasuk di antara dosa besar, tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Beda kalau memang ada sebabnya. Akhlaknya buruk, atau suami meninggalkan sholat, atau yakni tercela agamanya, ada sebab syar'i, atau dia tidak mampu hidup dengan suaminya seperti kondisi Thabit bin Qais. Tidak bisa melihat wajahnya. Ya. karena walhasil dia tidak bisa memberi pelayanan kepada suaminya karena kondisinya, karena wajahnya atau yang semisalnya, maka ada sebab syar'i. Tapi kalau tidak ada, tidak diperbolehkan. Ah, itu kalau suami saya mau nikah lagi, saya minta cerai nanti sama dia. Nah ini hati-hati, ini banyak yang seperti ini. Saya akan minta khulu kalau berani dia nikah lagi. Nah itu sebab syar'i enggak? Bukan sebab syar'i. Bahkan suaminya melakukan hal yang syar'i. Melakukan hal yang syar'i. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya dalam sebuah pertanyaan bahwa ketika seorang laki hendak berpoligami lalu kemudian istrinya minta cerai, apa nasihatmu? Maka saya menasihatkan kepada para wanita untuk membantu suaminya mewujudkan apa yang dia inginkan tersebut. Panjang fatwa beliau. Nah, maka ini ma'asyara alaikum rahimahumullah, hal-hal yang berkaitan dengan khulu insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.